nothing. Bye bye. Jangan sampai dapat kulit durian. Pakai mata telinga kalau mencari teman. Jangan sampai dapat kulit durian. Orang muda mati. Bye bye. Jangan sampai dapat kulit durian. Pakai mata telinga kalau mencari teman. Jangan sampai dapat kulit durian. Ku hati bye bye. Jangan sampai sembarang orang atau gay. Jangan papa lipi kulit durian. Jangan sampai dapat kulit.